السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula yang senantiasa memberikan kita nikmat untuk bisa menghirup udara segar, menikmati hari-hari kita dengan segala nikmat Allah yang tak terkira. Sekiranya kita hitung nikmat Allah, sekali-kali tak akan pernah bisa terhitung. Sebagaimana yang Allah Ta'ala juga sudah sebutkan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar, di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang besar adalah nikmat iman yang senantiasa bersemi indah di hati sanubari kita. Semoga iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang ini, bahkan hilang, semoga pada diri kita iman itu senantiasa terus bersemi dan bertambah hingga satu hari nanti manakala malakul maut datang menjemput kita, tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini, kita mati dalam membawa iman, iman keyakinan kepada Allah Ta'ala yang mendalam, keyakinan kepada negeri akhirat yang begitu kuat, keyakinan kepada perkara-perkara yang i'tiqad yang betul-betul mendalam dan terpujang. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat. Sayyidul ayyam, penghulu dari sekalian hari. Tidak kita ragukan lagi. Tapi pada kesempatan ini khatib mengajak diri khatib dan kita bersama untuk merenungi satu hal. Satu hal yang senantiasa terus berulang-ulang dalam kehidupan kita pada hari Jumat ini. Andai saja kita balik berakal di usia kita yang ke-15 tahun. Hari ini usia kita sudah 20 tahun, artinya sudah sekitar 250 Jumat yang telah kita lalui. Lebih kurang. Kalau hari ini umur kita 25 tahun, berarti 10 tahun sudah kita melaksanakan salat Jumat. 10 kali 1 pekan 4 kali. 1 tahun 12 bulan. 48. Kalau 12 kali 4 kadang lebih. Berarti 10 kali 48. 480 kali Jumat telah kita lalui. Itu pun kalau Jumatnya 48. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kalau usia kita 30 tahun, artinya 15 tahun sudah kita telah melaksanakan sholat Jumat. Ada sekitar hampir 700 sholat Jumat atau hari Jumat yang telah kita lalui. Usia 30 tahun. 35 tahun, artinya sudah sekitar 1000-an sholat Jumat telah kita lalui. 40 tahun, sekitar 25 tahun kita telah melaksanakan sholat Jumat. Ada sekitar 1400-an sholat Jumat yang telah kita lalui. Apakah di usia kita yang ke-40 ini, di usia kita yang ke-30 tahun ini, dengan telah ribuan sholat Jumat yang telah kita laksanakan, hanya kita merasakan sholat Jumat itu seperti itu dan seperti itu juga? Tidak ada makna, tidak ada penjiwaan, tidak ada pendalaman dari salat-salat Jumat yang telah kita lalui. Orang yang beruntung hidupnya adalah orang yang merasakan kebaikan hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya. Orang yang rugi sama saja. Dan orang yang celaka lebih baik hari yang kemarin dari hari ini. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, saudara-saudaraku yang kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jumat, hari Jumat. Dahulu di kalangan jahiliyah, di mana orang-orang Makkah, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi, aktivitas mereka dimulai dengan Yaumul Ahad, hari Ahad. Sehingga menjadi bahasa negeri kita tercinta, hari Ahad. Dulu di kalangan kakek-kakek dan nenek-nenek kita, tetua-tetua kita di negeri ini, hari Ahad ma'ruf, terkenal. Hari ini anak-anak muda Islam tak begitu favorit lagi, dan tidak begitu populer lagi di lisan mereka hari Ahad ini. Yang populer adalah hari Minggu. Baru tahun-tahun belakangan ini hari Minggu itu ma'ruf. Yaumul Itsnain, hari Itsnain. Dalam bahasa kita disebut dengan hari Senin. Yaumul Tsulatsa, dalam bahasa kita hari Selasa. Hari Selasa, hari yang ketiga. Yaumul Arbi'a, dalam bahasa kita hari Rabu. Yaumul Khamis, hari yang kelima, dalam bahasa kita hari Kamis. Artinya bahasa negeri kita tercinta ini memang banyak dari bahasa Arab, sehingga ada pakar-pakar yang menyebutkan sekitar sekian puluh persen, lebih dari 50%, bahkan ada yang mengatakan 80% bahasa kita berasal dari bahasa Arab. Baru tahun-tahun belakangan, manakala peradaban telah didominasi oleh peradaban-peradaban Barat, puing-puing saja lagi yang ada peradaban-peradaban dari bahasa Arab itu sendiri, dari Timur Tengah itu sendiri. Saudaraku yang kucintai karena Allah, hari Ahad sampai hari Kamis. Yaumul Ahad hatta yaumul Khamis. Orang-orang Arab ketika itu mereka beraktivitas. Ada mereka yang sebagai pedagang tujar, seperti orang-orang Quraisy, jago-jago dagang. Sehingga Allah Ta'ala sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, rihlatash shita'i was-saif, di mana orang-orang Quraisy mereka pergi berdagang, baik di musim panas atau di musim dingin. Mereka berjalan dengan perjalanan dagang mereka ke berbagai negeri, di antaranya negeri Syam yang ma'ruf. Para pedagang-pedagang ini pada hari yang keenamnya mereka pulang. Dan hari yang keenam itu tidak dinamakan dengan hari Yaumu Sittah, tidak. Tapi pada saat itu terkenal dengan Yaumu Arubah. Hari mereka berpesta pora. Hari mereka berkumpul. Hari mereka merayakan perayaan-perayaan mereka. Para pedagang pulang untuk memamerkan hasil perdagangan mereka, harta-harta mereka, mereka foya-foyakan. Demikian juga ada orang-orang yang aktivitasnya sebagai dukun-dukun, kuhan, jamak dari kahin, di mana aktivitas mereka sejak dari hari Ahad sampai Yaumul Khamis, mereka ada yang pergi ke lembah-lembah untuk bersemedi di sana, untuk mencari wangsit, untuk mencari bisikan-bisikan, untuk mereka pamerkan nanti pada hari Arubah, hari Jumat. Ada di antara mereka tukang-tukang sihir, di mana mereka mencari ilmu-ilmu sihir pada hari Arubah, hari Jumat. Mereka memamerkan ilmu sihir mereka. Ada pula yang sebagai petani pada hari Arubah, mereka juga akan berkumpul. Ada yang tukang pesta-pesta, yang tukang joget-joget, mereka berkumpul pada hari Arubah. Segala aktivitas mereka pada hari Arubah mereka pamerkan. Ada yang tukang syair, sebut dengan syuara, jamak dari syair, memamerkan syair-syair mereka. Dan orang yang menang dari para tukang-tukang syair ini, ahli-ahli syair ini, nanti akan ditempelkan nama mereka di dinding Ka'bah. Itulah yang disebut dengan Mu'alaqatus Sab'ah. Ada 7 orang yang nanti apabila menang dalam syairnya, maka mereka akan menjadi orang terkenal. Nama mereka akan digantung-gantungkan. Mereka berpesta pora, bersukaria, tak peduli halal dan haram. Itulah Yaumul Arubah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ganti aktivitas-aktivitas mereka, orang-orang jahiliyah itu, dengan aktivitas yang sungguh sangat mulia, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Allah taala memanggil orang-orang yang beriman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Ayat yang seperti ini dinamakan oleh para ulama mufassirin dengan nama Nida'atul Rahman li ahlil iman, panggilan Zat yang Maha Rahman kepada orang-orang yang beriman. Andai nama kita Muhammad, kita dipanggil, maka kita tentulah akan noleh kiri dan kanan. Nama saya dipanggil karena memang nama kita Muhammad. Andai iman bersemi indah di dada kita, kita dipanggil Nida'atul Rahman, panggilan Zat yang Maha Rahman li ahlil iman. Tentulah orang-orang yang ada iman dalam hatinya akan terpanggil. Apa panggilan Allah itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, hai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, apabila disuruh melaksanakan salat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah taala, melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah taala ridai. Di mana dalam satu hadis Rasul menyebutkan, innad dunya mal'unatu wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, dan yang seumpama dari zikir berupa ketaatan kepada Rabbul Alamin, serta orang yang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah zikrullah. Manusia dipanggil untuk bersegera melaksanakan zikrullah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bay', tinggalkan perdagangan kalian, tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan aktivitas-aktivitas dunia kalian. Allahu akbar. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian daripada jika kalian mengetahui. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman setelah Nabi Allah taala serukan ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, mereka tinggalkan semua aktivitas mereka. Sejak hari Ahad mereka beraktivitas mencari pekerjaan-pekerjaan duniawi mereka, aktivitas-aktivitas di luar mereka. Hari Jumat, hari perkumpulan, hari perkumpulan, berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Tapi bukan hanya sekedar berkumpul. Manakala kita tengok riwayat-riwayat yang ada di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'a, aktivitas mereka hari Jumat, aktivitas yang mengagumkan, aktivitas yang sangat mengagumkan. Sampai riwayat menyebutkan, manakala sahabat tahu, manakala ada seseorang yang baru datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu, dan mereka akan tegur sapa, mereka akan tanya, Maka di zaman Nabi SAW, fungsi masjid bukan hanya sebagai aktivitas salat saja. Bukan hanya sebagai aktivitas salat jemaah saja. Semua aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan kaum muslimin bermuara di masjid. Tidaklah ada orang yang kelaparan datang ke masjid, melainkan mereka akan kenyang. Tidaklah ada orang yang mendapatkan kesulitan datang ke masjid, melainkan mereka akan mendapatkan solusi kehidupan mereka. Karena Nabi SAW lihat ada orang yang datang ke masjid dan orang tersebut tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nabi SAW tahu. Para sahabat juga tahu. Di mana orang ini berarti orang-orang yang baru. Itu di antara hikmah tahiyatul masjid. Sebagai nama Nabi SAW sebutkan, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali ia salat 2 rakaat. Para sahabat bukan hanya sekedar aktivitas ibadah bagi mereka. Mereka paham akan makna yang tersirat di dalamnya. Paham akan makna yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya masjid adalah sumber peradaban dan kejayaan umat. Antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang Rasul gambarkan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Mereka saling menguatkan. Di mana orang-orang mukmin itu bagaikan satu bangunan. Menguatkan satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bahkan orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Satu mata yang sakit, tangan yang sakit, mata ikut merasakan dan airnya akan menetes. Demikian pun dengan hidung, ia akan keluar air. La ilaha illallah. Apa hubungannya tangan yang sakit, air mata keluar, sampai-sampai, maaf, air hidung pun keluar. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala dan Rasulnya gambarkan. Di mana semua itu dibangun? Di masjid. Allahu Akbar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله أيها الحاضرون saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis, khairu tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumal jumu'ah, di mana hari yang paling baik terbit matahari pada hari itu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itulah Nabi Adam diciptakan alaihi salam. Wa udkhilal jannata, dan pada hari itu pula Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga. Wa udkhilal jannata, masukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari neraka. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak pula akan terjadi hari kiamat kelak kecuali pada hari Jum'ah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, la yaqtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat kemudian ia bersuci. Wa yatatahharu mastata', ia bersuci sekemampuannya, min tuhrin, dari cara bersuci yang telah diajarkan. Wa yadahinu min duhnin, di mana ia pula memakai minyak wangi atau mengoleskan minyak wangi di rumahnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar, fala yufarriqu bainal itsnain, dia tidak memisahkan di antara dua orang yang berdekatan duduknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yusalli, lalu dia rakaat, ma kutiba lahu, sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Kemudian kata Rasulullah, summa yansud, di mana ia diam, idza takallamal imam, apabila imam telah melaksanakan khutbahnya, telah memulai khutbahnya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, niscaya akan diampunkan antara dua Jumat, akan diampunkan dosa-dosanya di antara dua Jumat. Di dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya salat yang 5 waktu, kemudiannya antara 2 Jumat, itu adalah penghapus-penghapus dosa. Idza jitanabal kaba'ir, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penghapus dosa selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Allahu akbar. Di dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yaghtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghusl janabah, seperti mandi janabah. Tsumma raha, kemudian dia pergi ke masjid. Pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia berwakaf atau berinfak seperti infak seekor unta, berkurban seperti kurban seekor unta. Manakala dia datang pada saat yang kedua, jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, dia seolah-olah berkurban dengan satu ekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsan, di mana dia seolah-olah berkurban seperti seekor kibas. Barang siapa yang datang pada saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah dia berkorban seperti seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada waktu selanjutnya, waktu yang kelima, maka seolah-olah faka'annama qarraba bitatan, dia seolah-olah berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, manakala imam telah keluar, datang memulai khutbahnya, hadratil malaika yastami'una dzikra, maka pada saat itulah malaikat selesai melaksanakan tugas mencatat amaliyah dari perjalanan, dari datangnya para jemaah. Imam telah datang, khutbah telah dimulai, maka para malaikat pun mendengarkan peringatan dan peringatan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Allahu Akbar. Artinya, pada kesempatan yang mulia ini para malaikat pun hadir, tapi kita tidak tahu. Para malaikat pun datang, mereka mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh khatib. Tidakkah kita merasakan perkara ini? Tidakkah kita meresapi perkara ini? Hari Jumat bukan sembarang hari. Ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari, penghulu dari sekalian hari. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, jangan sepelekan hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari mulia, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berkumpul. Manakala kita belajar dari para sahabat seperti yang diajarkan para nabi, hari Jumat bukan hanya sekedar aktivitas untuk melaksanakan salat Jumat, tapi yaumul ukhuwah, hari persaudaraan antara satu dengan yang lainnya di kalangan kaum muslimin. Tidak tinggal saling bertetangga, tidak tinggal berdekatan. Ada yang di daerah lain, ada yang di desa tetangga, rumahnya berjauhan, maka pada hari Jumat mereka berkumpul, hari persaudaraan mereka. Maka aktivitas kita hari Jumat jangan hanya sekedar ingin mendengarkan khutbah begitu saja, jangan hanya sekedar ingin ikut sholat Jumat begitu saja, tapi sapalah saudara kita, tegur saudara kita. Ada kalanya mungkin mereka sedang gunda gulana, ada kalanya mereka mungkin sedang sakit, atau keadaan ekonomi mereka yang begitu sempit. Tanya mereka, jangan begitu langsung pulang saja. Gunakan aktivitas ini, duai kira gerangan. Andai ada orang-orang yang punya uang, diberikan kelebihan rizki oleh Allah Ta'ala, alangkah indahnya ia pula berinfak makanan pada hari Jumat ini untuk memberi makan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin setelah aktivitas Jumat mereka lapar dan pengen mencicipi makanan. Alangkah indahnya. Mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala karuniakan kita para dermawan yang seperti ini, menjalin ukhuwah. Bukankah Rasulullah SAW pula menyebutkan, hakul muslim alal muslimin sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Di antara yang disebutkan Rasulullah SAW, idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu mengundangmu makan. Para ulama khilaf wajib di sini, wajib undangan makan. Para ulama sepakat undangan walimah, walimah makan, undangan makan walimah wajib dipenuhi. Undangan makan yang lainnya, ada yang mengatakan itu adalah sunnatul mu'akkadah. Tapi tengoklah pelajaran kita, ternyata pilar-pilar yang menjadikan para sahabat begitu kokoh, menjadikan para sahabat gemilang dan terbilang, di antara pilar mereka adalah kokohnya persaudaraan mereka. Dan di antara pilar-pilar yang menjadikan persaudaraan kita begitu kokoh, ternyata sama makan. Allahu Akbar. Kapan kita sama makan? Kapan kita sama senampan dengan saudara kita? Kapan kita saling bertegur sapa? Bercerita indah, Allahu Akbar. Tidakkah kita ini ingin kita wujudkan? Tidakkah pilar kejayaan para sahabat ingin kita contoh? Allahu Akbar. Yaumul Jumu'ah. Bukan pula hari makan-makan. Jangan pula dianggap khatib hari Jumat mesti hari makan-makan. Tidak. Tapi Yaumul Jumu'ah adalah hari persaudaraan. Jika ada makan, Masya Allah, ini nikmat Allah Ta'ala. Inti yang kita ingin dapatkan adalah persaudaraan kita. Mari kita jalin, mari kita tanam pada hari Jumat ini. Tengoklah kita harus peka dengan teman di samping kita. Jangan hanya sekedar salat di samping kita, dengan sekedar di samping teman kita saja salat. Tidak. Rasul menyebutkan man qata'a saf qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan saf, Allah Ta'ala akan putuskan. Putuskan apa? Para ulama kita menyebutkan, putuskan keberkahannya, putuskan uhwahnya. Akankah hanya berdekatan salat begitu saja? La ilaha illallah. Ini hikmah ada di sebalik maqasidus syariah tersebut ada. Hikmahnya juga adalah mengukuhkan persaudaraan. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, di samping dakwah ada hal yang perlu kita pikirkan. Ukhuwah, dakwah dan ukhuwah. Allahu Akbar. Orang mukmin al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Allahu Akbar. Camkan pula pada ayat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan. Bukan Allah Ta'ala sebut, bukan Rasul sebut, as-salafiyuna ikhwah. Orang salafi bersaudara. Tidak seperti itu. Tapi yang Allah Ta'ala sebutkan, al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Artinya siapapun dia orang mukmin, saudara kita. Andai dia belum berada di atas sunnah Nabi, belum berada di atas jalan manhajnya para anbiya, manhajnya para sahabat, manhajnya salafun saleh, mereka adalah sasaran dakwah kita, bukan musuh kita, tapi mereka saudara kita. Bukan adu kita, mereka harus kita rangkul, mereka harus kita dekati, mereka harus kita bimbing, bukan malah dicela begitu saja, bukan malah hanya mereka, kita menjauh dari mereka. Tidak, saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita mengaji? Untuk apa kita duduk di majelis ilmu? Akankah semakin lama kita mengaji, kita semakin jauh dari saudara kita? Akankah semakin lama kita duduk di majelis ilmu, kita semakin saling bercerai-berai? Kalau dulu para sahabat sebelum masuk Islam, mereka saling bermusuhan. Manakala mereka mengucapkan syahada, maka Allah Ta'ala sebutkan, wazkuru ni'matullahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan, manakala Islam, Allah Ta'ala lembutkan hati kalian, maka kalian jadilah kalian saling bersaudara. Kalau dulu kita belum pribadi-pribadi simpati, kalau dulu kita belum mengenal persaudaraan, hendaknya manakala kita telah paham dengan kajian, manakala kita duduk di majelis ilmu, semakin kokoh dan semakin mendalam persaudaraan kita. Faktabiru ya ulil absar, setetes jadikan lautan, memberi iktibar semoga bagi kita yang mendengarkan, dan sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa zuriyatihi wa anil khulafai rasyiddin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma fillil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbul Alamin, tambahkan iman kami ya Allah, kukuhkan persaudaraan kami ya Allah, tambah aktivitas amal kami ya Rabbul Alamin. Ya Allah, jadikan hari-hari kami hari-hari yang bermanfaat. Sejak yaumul ahad kami beraktivitas dunia, jadikan hari Jumat ini adalah hari yang penuh makna dan dalam keridhaan-Mu ya Rabbul Alamin. Sejak hari ahad kami sibuk di luar ya Allah, hanya hari Jumat kami berkumpul di rumah-Mu, menjalin kebersamaan ya Allah. Jadikan persaudaraan kami betul-betul kokoh ya Rabbul Alamin. Jadikan kami orang yang cinta ilmu dan cinta majelis ilmu. Kami capek dengan urusan dunia ini. Hati kami sesungguhnya makanannya bukanlah dunia ya Allah, tetapi makanan hati kami adalah zikrullah, ilmu. Sehingga Rasul engkau katakan, idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman sorga, berefreshinglah. Halaman sorga, taman sorga itu adalah hilaku zikir, halaqa zikir, tempat mengkaji halal dan haram, tempat mengingatmu ya Rabbul Alamin. Kami paham akan hadis ini, tapi Bukan hanya sekedar paham yang kami inginkan, ya Allah. Beri kami taufik, ya Allah, agar kami mencintai taman-taman surga-Mu, ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.